terbiasa agung dan mulianya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita jalankan, yakni birrul walidain. Birrul walidain adalah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya untuk diibadahi dan orang tua haknya untuk kita melakukan bir kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaknya kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mempersekutukannya dengan satu apapun, dan hendaknya kalian berlaku baik kepada kedua orang tua. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qad, Allah menetapkan, menentukan, mensyariatkan, alla ta'budu illa iyyahu, untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berlaku baik untuk kedua orang tua kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk kita bersyukur kepadanya dan bersyukur kepada kedua orang tua. Alishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Dan kalian bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Wa ilayyal masir, dan kepada aku kalian akan dikembalikan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ini adalah amalan yang agung. Amalan yang sungguh sangat luar biasa hebatnya. Baik. Betapa tidak, karena hanya dua pilihan. Imma dengan melakukan, menjalankan ibadah dan ketaatan ini, kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa imma menyia-nyiakannya, maka ancaman yang sangat pedih yang akan menantinya. Barakallahu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima ampumriin adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Ragima ampumriin, celakalah seseorang dan semoga celaka. Seorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, kemudian kedua orang tuanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Artinya dengan kebaikan yang dia lakukan terhadap orang tuanya sehingga orang tuanya ridha terhadapnya, dengannya dia akan masuk surga. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Birrul walidain min simati al-anbiya was-salihin. Baik, birrul walidain termasuk sifat baik yang dimiliki oleh para anbiya dan orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Nabiullah Yahya, wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya. Wa barram biwalidayhi, dan Nabiullah Yahya adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan tidaklah dia termasuk jabbar. Jabbar itu penentang. Tayyib. Asiya, lagi berlaku maksiat. Barakallahu fiikum. Demikian juga Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam mengatakan, wa barram biwalidati, dan Allah menjadikan aku sebagai hamba yang berbakti sangat kepada ibuku, karena beliau tidak memiliki ayah. wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini akibat ketika tidak berlaku birrul walidain pada seseorang. Yani jabbaran syaqiyya. Dia sebagai penentang lagi syaqi. Orang yang sengsara. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Ini semuanya kita adalah orang yang memiliki ayah dan ibu. Barakallahu fikum. Ayah dan ibu. Kecuali Adam alaihissalatu wassalam. Baik. Dicipta tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Hawa dicipta dari Adam. Dan Isa dicipta dari seorang ibu. Dan selainnya dicipta dari ayah dan ibu. Maka semua kita memiliki peluang untuk melakukan kebaikan ini. Barakallahu fiik. Apakah orang tua kita masih muda, kuat, segar, bugar? Atau orang tua kita dalam kondisi sudah tua renta? Atau orang tua kita sudah dalam kondisi meninggal dunia? Barakallahu fiikum. Di semua keadaan ini peluang untuk kita melakukan kebaikan. Jadi tidak ada kata tertinggal. Yang adalah ketika kita lalai harus sesegera mungkin sadar. Barakallahu fiikum. Sesegera mungkin sadar untuk memperbaiki diri, melakukan ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena yang namanya orang tua dan kematian tidak ada hubungannya dengan barakallahu fikum sehat atau tidaknya. Baik. Tua atau mudanya. Semuanya ini hanya sekedar sebab dari sekian banyak sebab kematian. Ada orang lahir dalam kondisi dia itu sudah tidak mendapati ayahnya. Karena ayahnya mati duluan. Meninggal duluan. Barakallahu fiik. Ada orang dalam kondisi orang tuanya sehat bugar. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa orang tuanya bakal meninggal di umur yang sangat muda. Meninggal. Dan ada pula orang, barakallahu fikum, dia mendapati orang tuanya dalam kondisi renta. Memang dalam kondisi tua, dia meninggal dunia. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Jadi di semua keadaan ini, birrul walidain masih berlaku. Jadi jangan mengatakan, oh, orang tua anak masih muda. Siapa yang bisa memastikan bahwa orang tua Anda bisa berumur lebih panjang? Tidak. Anda juga demikian. Kalau tidak sekarang Anda berbakti, kapan lagi? Siapa yang memastikan bahwa umur Anda lebih panjang dari sekarang ini? Tidak. Maka sesegera mungkin kita sadar untuk melakukan bakti ini. Melakukan kebaikan ini, melakukan amal saleh yang luar biasa agung mulianya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan, menentukan, mensyariatkan, memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, untuk kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika sekiranya salah seorang di antara kedua orang tua kalian atau kedua-duanya, barakallahu fikum, telah udur, telah tua renta, fala taqul lahumā uffin, maka jangan pernah kalian melakukan kata-kata uff, wala tanharhuma, apalagi membentaknya. Baik, wa qul lahumā qawlan karīm, dan katakanlah kepada keduanya kata-kata yang indah. Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah. Wahfid lahuma hafad. Ini menurunkan sayap. Ibarat seekor burung diturunkan sayap. Tidak terbang, tidak tinggi. Tidak merasa hebat. Setinggi apapun kedudukan sang anak, dia tidak pernah boleh menganggap dirinya lebih dari orang tuanya. Apakah dalam masalah harta? Baik. Sebagian orang ketika diberi harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia anggap orang tuanya tidak ada apa-apanya. Seakan-akan semuanya sudah beres dengan harta yang diberikan kepada orang tuanya. Dan dia telah menganggap dirinya bahwa dia telah melakukan bakti yang luar biasa. Padahal bukan. Baik. Dia mengira bahwa dia telah melakukan birrul walidain dengan memberikan harta yang begitu banyak kepada kedua orang tuanya. Belum tentu. Karena bir bukan cuma sekedar memberi dan membagi harta untuk orang tua. Lebih banyak lagi dan lebih baik dari itu. Dari sisi-sisi kebaikan yang harus ditunaikan oleh sang anak. Barakallahu fiik. Wahfid lahum ajana hadulli minar rahmah. Baik. Setinggi apapun kedudukannya. Barakallahu fiik. Tetap dia harus rendah hati terhadap kedua orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawahi wa qala dkhulu Misra insyaallahu aminin wa rafa'a abawahi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan." وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ولما دخلوا على يوسف ini contoh barakallahu fiik yang posisi Nabiullah Yusuf pada saat itu sudah menjadi seorang raja barakallahu fiik wa rafa'a abawayhi wa dakhala tapi walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi. Baik. Diajak masuk ke dalam istana. Kedua orang tuanya bersama dengan saudara-saudaranya. Sambil mengatakan, udhulu Misra insya'allahu amin. Masuklah kalian ke dalam negeri Mesir. Dalam kondisi amin. Aman, sentosa, damai. Tidak ada rasa takut. Warafa'a abawaihi alal arsy dan mengangkat kedua orang tuanya. Mendudukannya di singgah sananya. Wa kharru lahu sujjada dan semuanya pun tunduk sujud kepadanya. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qabl. Sambil mengatakan wahai ayah, inilah ta'wil dari mimpiku dahulu kala. Bahwa aku melihat 11 bintang bulan dan matahari sujud untuk aku. Ternyata kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya sujud untuknya. Baik. Dengan perjalanan panjang, kisah dilewati oleh keluarga Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Walhasil ada bentuk pemuliaan. Barakallahu fikum. Pemuliaan Nabiullah Yusuf terhadap kedua orang tuanya. La haula wa quwwata illa billah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Senantiasa mendoakan kedua orang tua. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Dan rahmatilah keduanya sebagaimana mereka dulunya memelihara aku dari sejak kecil. Ini doa. Barakallahu fiikum. Apa itu albir? Albir dikatakan oleh para ulama kita 20 kali diulang dalam Al-Quran dengan berbagai macam pecahan katanya. Barakallahu fikum. 20 kali diucapkan oleh Allah SWT dengan berbagai macam bentuk. Barakallahu fikum. Ungkapan dari Al-Bir itu sendiri. Menunjukkan tentang istimewanya kata ini. Al-Bir itu adalah ungkapan yang menyeluruh, mengikat semua kebaikan yang bisa kita lakukan, yang mampu kita lakukan untuk kedua orang tua. Jadi bukan cuma sekedar harta yang kita katakan tadi. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi orang tua kita mampu. Barakallahu fikum. Dan bahkan apa yang dimiliki oleh sang anak itu adalah milik orang tua. Kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Engkau, kata Rasulullah, engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Sehingga tak seorang pun boleh merasa hebat bahwa dia telah memberi pemberian yang banyak untuk orang tuanya. Barakallahu fiik. Karena terkadang orang tua hanya pengen anaknya ada di sisinya. Sebatas itu. Orang tua hanya pengen melihat muka anaknya. Sebatas itu yang diinginkan. Kalau cerita dia sehat, dia masih sehat. Kalau cerita dia butuh, dia masih banyak duit. Baik, tidak ada yang kurang. Subhanallah. Tapi yang diinginkan oleh orang tua adalah penghormatan dan pemuliaan dari sang anak. Penghargaan dari sang anak. Barakallahu fiik. Kita tengok dan kembali ke kata albir itu sendiri. Albir itu tidak bisa dilakukan kecuali dibangun dengan dua. As-sidqu wal ihsan. As-sidqu wal ihsan, kejujuran dan perbuatan baik. Yani lahir dan batin Anda melakukan birrul walidain. Bukan melakukan kebaikan sambil menggerutu atau melakukan kebaikan dengan kasar. Karena terkadang ada anak tetap dia melayani orang tua tapi kasar. Sahih. Sambil menggerutu. Maka ketika Anda dalam kondisi seperti ini, perbaiki keadaannya. Memang birrul walidain bukan pekerjaan ringan. Sahih. Birrul walidain bukan pekerjaan ringan. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan. Butuh apa? Kelembutan jiwa. Butuh kelembutan jiwa. Kalau Anda tidak berada di posisi ini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya. Sebagaimana Anda minta bantuan untuk Anda langgeng dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu aku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku. Kita harus minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita merasa masih kasar, masih berat, masih merasa terbebani untuk merawat kedua orang tua dalam kondisi memang dalam keadaan tua renta, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena terkadang barakallahu fikum, orang merasa jengkel terhadap orang tuanya. Sahih. Merasa terbebani merawat orang tuanya. Maka perlu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika Anda melakukan birrul walidain didasari dengan kecintaan dan penghormatan, pemuliaan, kebahagiaan, rasa senang, bangga bahkan untuk Anda melakukan birrul walidain ini. Sehingga tidak ada menggerutu dan ada senantiasa senang bahagia ketika melakukannya. Mengangkatnya, mendudukkannya, mengantarkannya ke toilet untuk buang air misalnya, membersihkan popoknya dan seterusnya. Berat memang. Baik. Subhanallah. Berat. Makanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada sesuatu yang mengganjal di hati Anda. Tidak sepenuh hati. Tidak disertai dengan rasa gembira. Ketika Anda masih terbebani, berarti Anda belum totalitas melakukan apa? Birrul walidain. Barakallahu fikum. Birrul walidain. Karena sebanyak apapun dan sebaik apapun yang dilakukan oleh sang anak terhadap orang tuanya, dia belum pernah bisa membayar kebaikan orang tuanya. Barakallahu fikum. Dikatakan bahwa ada seorang yang telah menggendong orang tuanya kemana-mana. Dan dia bertemu dengan seorang yang saleh dan bertanya. Ada beberapa riwayatan tentang masalah ini. Apakah aku telah melakukan kebaikan dan membalas kebaikan ibuku ini? Baik. Yang aku telah membawanya kemana-mana, bawa tawa, bawa sa'i, bawa digendong. Maka dijawab bahwa engkau sedikit pun belum melakukan kebaikan untuknya. Ini kalau mau dibandingkan, tidak ada apa-apanya kebaikanmu yang kau lakukan terhadap orang tua, ketimbang orang tuamu terhadap engkau. Engkau dibawa kemana-mana dari sejak kecil, dari dalam kandungan, dalam keadaan ibumu berharap engkau lebih panjang umurmu dan lebih baik keadaan. Sementara engkau menggendongnya kemana-mana dalam keadaan engkau menanti kepergiannya. Barakallahu fiik. Maka perbaiki keadaan. Sebagian orang betul-betul lancang terhadap orang tuanya. Orang tuanya tidak diajak bicara. Orang tuanya tidak diajak bicara. Padahal silakan tengok. Orang tua Anda sudah mengajak bicara Anda dalam keadaan Anda belum mampu bicara. Coba perhatikan ibu-ibu. Dia mengajak bicara bayinya dalam keadaan dia sangat tahu bahwa bayinya belum bisa bicara pada saat itu. Nanti setelah besar dia kemudian dengan pongahnya dia tidak mau ngajak bicara ibunya. Sejelek apapun orang tua Anda, dia tetap memiliki kebaikan. Dan orang tua Anda belum sampai ke derajat kekufuran yang merupakan dosa terbesar yang dilakukan oleh seseorang. Barakallahu fiikum. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ayahnya yang masih tetap mengajak Ibrahim untuk melakukan kesyirikan, sementara Ibrahim mengajak dia untuk bertauhid. Tidak berkurang sedikit pun penghormatan Ibrahim kepada ayahnya. Dalam keadaan ayahnya musyrik. Tidak sedikit pun berkurang pemuliaan Ibrahim terhadap ayahnya. Sampai diancam untuk dirajam, dilempari, di apa macam-macam. Apa kata Ibrahim? Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Ucapannya senantiasa lembut. Ya abati, ya abati, ya abati. Apalagi orang tua kita muslim, muslimah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika main mengajak sang bunda, ibunya, untuk masuk Islam. Justru yang dilakukan oleh sang ibu pada saat itu adalah mencela dan memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kekufuran. Pada saat itu dia belum mau masuk Islam. Belum mau masuk Islam. Sedikit pun penghormatan dan pemuliaan Abu Hurairah terhadap ibunya tak berkurang. Padahal ibunya masih musyrikah. Dengan rasa sedih hati, Abu Hurairah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, ibuku demikian dan demikian. Doakan ya Rasulullah agar supaya ibuku mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasul pun mendoakan, "Kembalilah wahai Abu Hurairah ke ibumu." Abu Hurairah pulang dalam keadaan ibunya sudah masuk Islam. Baik. Birrul walidain bisa merubah sesuatu yang sangat besar, barakallahu fiik. Bahkan boleh jadi dianggap sebagian orang itu adalah sesuatu yang mustahil. Tapi birrul walidain sungguh sangat luar biasa. Khawatirin a'azzakumullah. Maka birrul walidain adalah totalitas. Ketika ada masih terasa beban dalam merawat orang tua, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya betul-betul bir yang kita lakukan untuk orang tua kita 100%. Barakallahu fiik. Karena kalau kita tengok akar dari kata bir itu dibangun dari apa? Apa tadi? As-sidqu wal ihsan. As-sidqu wal ihsan. Barakallahu fiik. As-sidqu itu dibangun dari dua. Baik. Al-quwwatu wal ikhlas. As-sidq bisa dilakukan ketika dibangun di atas apa? Kekuatan dan keikhlasan. Ini masalah hati. Paham barakallahu fikum? Masalah hati. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar melembutkan hati Anda untuk melakukan birrul walidain. Anda bahagia, Anda senang dalam melakukan ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuah, ada kekuatan dan keikhlasan yang menyertai dan mendasari apa? Taib hati Anda dalam melakukan bir. Kemudian al-ihsan barakallahu fikum juga dibangun dari dua. Taib al-itqan wal jamal. Itqan itu adalah melakukan sesuatu dengan sempurna. Barakallahu fiik. Melakukan sesuatu dengan sempurna sehingga tidak ada celah untuk orang menganggap ada padanya aib atau ada padanya kekurangan. Baik. Kemudian bukan cuma sekedar sempurnanya, ada padanya jamal, keindahan. Al-itqan wal jamal. Itqan barakallahu fikum, seperti orang membuat meja misalnya, taib yutqinu fihi, bagus, kuat, kokoh. Tapi terkadang kuat, kokoh kurang cantik, barakallahu fikum, estetikanya kurang. Kalau dikata kokoh biar mau naik berapa ton masih kuat, karena materinya memang luar biasa, pembuatannya juga luar biasa, tapi kurang cantik, perlu diukir, perlu diperindah. Barakallahu fiik. Itqan wal jamal, keempat-empatnya ini ada pada bir. Barakallahu fiik. Jadi totalitas melakukan kebaikan untuk kedua orang tua, sehingga bukan cuma sekedar itu adalah satu kewajiban yang Anda lakukan, tapi adalah satu kebahagiaan dan kebanggaan Anda telah melakukan. Barakallahu fikum. Sehingga ada orang barakallahu fikum rela meninggalkan pekerjaannya untuk merawat orang tuanya. Dia tinggalkan pekerjaannya untuk merawat orang tuanya yang sudah tidak lagi mampu. Barakallahu fikum. Meninggalkan tempatnya, pindah dekat dengan orang tuanya agar supaya dia bisa merawat orang tuanya. Berbagi harta dengan orang tuanya. Barakallahu fiikum. Dan ada orang memperebutkan orang tuanya sampai masuk ke pengadilan. Siapa di antara mereka yang paling berhak untuk merawatnya? Sengketa ini, sengketa bukan sengketa dari barang atau sesuatu. Sengketa, mereka memperkarakan permasalahan ini, memperebutkan orang tuanya karena semuanya pengen orang tuanya ada bersama dengan dia, dia yang mengurusinya. Sampai masuk ke pengadilan. Ini adalah orang-orang hebat, barakallahu fikum. Orang yang sungguh sangat luar biasa. Kisah tentang birrul walidain yang sungguh sangat luar biasa, barakallahu fikum. Karena memang inilah sifat dari sifat-sifat para anbiya war rusul, sifatnya orang-orang saleh. Barakallahu fikum. Baik. Kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Baik. Antum masih ingat kisahnya orang yang tertutup batu besar di dalam gua, tiga orang. Yang satu di antaranya sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang setiap harinya dia yang memerahkan susu untuk orang tuanya dan menyerahkannya untuk orang tuanya minum. Suatu hari dia agak jauh mengembalakan kambingnya sehingga terlambat. Dan dia mendapat orang tuanya sudah tidur. Barakallahu fikum. Dia mendatangi orang tuanya dalam kondisi membawa susu. Dia harus menanti kapan orang tuanya bangun. Dan dia tidak tega untuk membangunkan orang tuanya. Barakallahu. Sehingga fajar muncul baru orang tuanya bangun. Baru diserahkan. Padahal anak istrinya serta budak-budaknya sudah meminta air susu itu. Tidak ada yang boleh. Orang tua yang nomor satu. Barakallahu fiikum. Dan ini berlaku di semua agama. Siapa yang tidak berbakti kepada orang tuanya, kualat hidupnya. Sahih. La haula wa la illa billah. Baik. Dan ini hukukul walidain disegerakan azabnya di dunia ini. Hukukul walidain. Baik. Disegerakan azabnya di dunia ini sebelum hari akhirat. Dan hari akhirat lebih parah lagi. Nah, kalau kata ilah bilang. Coba tengok dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ketika kita dapati ada orang yang akum diwalidai. Tidak pernah bahagia hidupnya. Tidak pernah bahagia hidup. Kenapa? Karena dicabut keberkahan daripadanya. Baik. Kata Umar bin Abdul Aziz, jangan kalian berkawan, berteman dengan orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena tidak ada keberkahan padanya. La haula wa la illa billah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Baik. Masalah birrul walidain. Baik. Ini dua sisi. Imma kita melakukannya dan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kalau tidak melakukannya berarti kita dicap akum biwalidayhi. Barakallahu fikum. Berlaku maksiat terhadap kedua orang tuanya. Baik. Tidak ada yang di tengah-tengah. Anda melakukannya atau Anda tidak melakukannya. Wallahul musta'an. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ini nasihat barakallahu fikum. Nasihat singkat. Sekedar pengingat untuk kita. Ayy barakallahu fikum. Dalam kondisi orang tua kita masih segar bugar. Tetap birrul walidain berlaku. Apalagi ketika orang tua kita sudah renta. Dan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Meninggal dunia pun masih tetap kita bisa melakukan kebaikan untuknya. Baik. Dan kalau misalnya dulunya kita tidak begitu baik terhadap orang tua kita, tidak begitu sempurna melakukannya, barakallahu fikum, tidak totalitas, tidak 100% melakukan kebaikan untuk orang tua, maka banyak-banyaklah mendoakan untuk orang tua setelah kematiannya, barakallahu fikum, dan menyambung rahim dengan keluarga kerabat sahabat orang tua kita, barakallahu fikum. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala bertemu dengan seseorang di perjalanannya menuju Makkah. Kemudian langsung diberi salam dan dibonceng di belakang kendaraannya dan diberi imamah untuknya. Murid-muridnya Ibnu Umar mengatakan, "Aslahakallah humul a'rab wa hum yardawna bil yasir." Mereka adalah orang-orang badu. Mereka sangat ridho dan sangat senang sudah walaupun sedikit pemberian untuk mereka. Ini kau sudah terlalu berlebihan, kau sudah bonceng, kau sudah kasih imamahmu. Ini pertanda penghormatan yang sungguh sangat luar biasa yang diberikan kepada seseorang. Baik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, "Inna aba hadzal rajul ahla wuddi abi." Baik. Ini kana wudda Umar. Sesungguhnya bapak orang ini, bapaknya orang ini sahabatnya Umar. Baik. Walaqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna min abarral bir. Baik. Ayyasil rajulu ahla wuddi abi. Termasuk kebaikan yang paling baik seseorang menyambung rahim dengan keluarga kerabat sahabat ayahnya. Ini bukan sahabat ayahnya tapi anaknya. Barakallahu fikum, tetap diperlakukan seperti itu. Intinya ikhwani fiddin a'azakumullah, jangan pernah melakukan sedikit pun kekurangan dalam masalah ini. Jadi, ketika orang tua kita mengangkat sesuatu, jangan biarkan dia mengangkat sendiri. Angkat bawakan punya dia. Kalau kita bisa bantu mengambilkan sendalnya, jangan pernah biarkan dia membungkuk untuk mengatur sendalnya sendiri agar supaya dia pakai dengan bagus. Ambilkan. Barakallahu. Ketika ketemu, cium tangannya dan cium jidatnya. Barakallahu. Bibir keutamaan, pemuliaan dengan suara yang rendah. Jangan pernah mengangkat suara lebih tinggi dan jangan pernah memotong pembicaraan. Kita katakan sekali lagi, bir, kata bir ini adalah semua bentuk kebaikan. Barakallahu fikum, untuk orang tua. Bukan cuma sekedar harta tok, bukan cuma sekedar ini. Lah, semua bentuk kebaikan. Yang bisa Anda lakukan untuk orang tua Anda, lakukan. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahayyun alaka ummun," kepada seseorang. Apakah engkau memiliki ibu? Qala na'am. Qala ilzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Ilzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Tetaplah engkau bersamanya karena sungguhnya surga berada di bawah telapak kakinya. Masyaallah. Baik. Bahkan ini lebih hebat dari jihad fi sabilillah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayul a'mali ahabbu ila Allah?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Barakallahu. Nomor 1 adalah salat di waktunya. Kemudian yang kedua adalah apa? Birrul walidain. Kemudian yang ketiga al-jihadu fi sabilillah. Barakallahu fikum. Selama kita masih memiliki orang tua, ada kesempatan emas. Cuma satu kali kita diberi kesempatan. Barakallahu fikum. Jangan pernah ada penyesalan setelah kematiannya. Kalau bisa. Barakallahu fikum. Kenapa dulunya saya tidak melakukan? Padahal dulunya juga Anda sudah diperintahu. Dulunya Anda sudah diingatkan. Dulunya Anda sudah diberi kesempatan. Tapi Anda tidak melakukannya. Jadi, Anda bodoh atau bermasa bodoh tidak meraih kesempatan itu. Ketika seorang soleh meninggal salah satu di antara orang tuanya. Dia pun bersedih hati sambil mengatakan, dulunya aku memiliki dua pintu dari pintu sorga. Satunya sudah tertutup, tinggal satunya lagi. Ada kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Ini semoga Allah SWT mengaruniakan kepada kita, barakallahu fikum, amal salih yang agung ini. Yani birrul walidain, dalam kondisi orang tua kita masih muda, atau orang tua masih kita, orang tua kita sudah tua renta, dan orang tua kita sudah meninggal dunia. Di semua kesempatan ini, masih ada kebaikan yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan Al-Quran kita. Kita tunai kafaratul majlis. Subhanallah bihamdikah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bika min syarri ma kunt. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.